Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin fil nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya dari kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab Al-Masyurah, bab anjuran bermusyawarah. Haddatsana Shadaqah, telah menceritakan kepada kami Shadaqah. Qala, beliau berkata, akhbarana Ibnu Uyainah, telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan Ibnu Uyainah, an Umar ibn Habib, dari Umar bin Habib, an Amr ibn Dinar, dari Amr ibn Dinar, qala, beliau berkata, qara'a ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa syawirhum fi ba'dil amr. Sahabat yang mulia, yakni Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau membacakan sebuah ayat, yakni barakallahu'alaikum, tepatnya pada surat Asy-Syura ya, ayat ke-38, wa syawirhum fi ba'dil amr, dan hendaknya kalian bermusyawarah pada sebagian perkara. Hendaknya kalian bermusyawarah pada sebagian perkara, sebagian urusan. Barakallahu. Ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, wa syawirhum fi ba'dil amr, pada lafaz hendaknya kalian, hendaknya engkau wahai Nabi mengajak mereka, para sahabat, pada sebagian, mengajak mereka para sahabat untuk bermusyawarah pada sebagian urusan. Padahal hak wasyawirhum, yakni maknanya adalah istakhrij ara'ahum, ajaklah mereka untuk mengeluarkan pendapat mereka, yakni dengan bermusyawarah. Tatayyiban liqulubihim, supaya dengan mengeluarkan pendapat, maka mereka akan merasa tenteram, karena merasa diajak bermusyawarah, tidak ditinggalkan begitu saja. Liyatan nabika man huwa ahwaju minka ilal masyurah, dan dengan mengajak mereka bermusyawarah, maka barakallahu fikum, akan berjalan denganmu wahai Nabi orang yang membutuhkan musyawarah dengan ini menunjukkan barakah hukum dengan musyawarah. Ya, di antara fungsi musyawarah itu adalah dimintai pendapatnya satu persatu. Ketika dimintai pendapatnya satu persatu, hal ini menunjukkan ya kebersamaan di antara mereka sehingga mereka merasa tenteram. Tidak merasa barakamikum ditinggalkan, dikucilkan, ya, diasingkan, tapi diajak untuk bersama. Maka barakamikum dengan musyawarah, terkadang ada seseorang yang membutuhkan untuk bermusyawarah, ya. Maka dengan musyawarah barakah hukum akan memberikan jalan kebersamaan. Kemudian pada lafaz wasyawirhum fi ba'dil amr, dan engkau wahai Nabi ajaklah mereka para sahabat bermusyawarah pada sebagian urusan. Ini menunjukkan pada lafaz sebagian urusan, tidak diwajibkan bermusyawarah pada seluruh urusan. Setiap pada urusan, semuanya harus musyawarah. Setiap pada perkara harus musyawarah. Ini tidak semua. Akan tetapi sebagian saja. Ya, sebagian saja. Fa'idha tasyara fi ba'dil umur, maka apabila seseorang itu mengajak bermusyawarah orang lain pada sebagian perkara, faqad adda ma wajaba alaihi, berarti sungguh dia telah menunaikan kewajiban dia. Ini menunjukkan ya bahwasanya musyawarah pada sebagian perkara, yang mana perkara tersebut adalah perkara yang memang dibutuhkan untuk bermusyawarah, maka hukumnya wajib. Dan pada lafaz wasyawirhum fi ba'dil amr, fihi amrun lin nabi alaihi salatu wassalam bi ayyusawira sahabatahu fi ba'dil umur. Pada lafaz wasawirhum fi ba'dil amr, ini merupakan perintah untuk Nabi alaihi salatu wassalam supaya beliau bermusyawarah, mengajak para sahabat bermusyawarah pada sebagian perkara. Nabi pernah mengajak sebagian atau kebanyakan para sahabat bermusyawarah. Di antaranya seperti tata cara memanggil orang sholat. Ada yang memberi usul menyalakan api. Sehingga kalau api dinyalakan dari kejauhan kelihatan, berarti itu adalah barakamikum tanda sudah masuk waktu sholat atau sebagai panggilan sholat. Namun Nabi tidak menyetujui karena itu menyerupai orang-orang Yahudi. Ada yang mengusulkan dengan cara lonceng, ya, memukul lonceng, ya, semisal itu, maka Nabi tidak setuju karena menyerupai orang-orang Nasrani. Ada yang memberi usul dengan meniup trompet, maka Nabi juga tidak setuju. Akhirnya ya diputuskan dengan adanya azan. Demikian pula Nabi mengajak bicara bermusyawarah dengan para sahabat terkait taktik perang. Ketika perang Khandaq, ya. Ini perang Ahzab, ketika kota Madinah dikepung oleh sekutu, persekongkolan antara kaum muslimin dari semua kabilah Arab bersama orang-orang Yahudi, ya, untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin yang ada di Madinah. Akhirnya barakallahu yang diterima usulannya adalah usulan idenya sahabat yang mulia Salman Al-Farisi, yakni membuat parit. Karena Salman Al-Farisi ini adalah orang Persia, orang Majusi sebelumnya, adalah anak bangsawan ketika itu, ya, salah satu anak tokoh agama yang diberi amanah untuk menjaga api supaya terus besar tidak mati, dan itulah berhalanya orang-orang Majusi. Kebiasaan orang-orang Persia kalau perang, di antara taktiknya adalah benteng-benteng mereka itu digali parit dan ada juga yang berisi air, ya, sehingga berhubung ketika hendak dilewati benteng tersebut, hendak ditembus, ya, musuh akan kesulitan untuk melewatinya. Walhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adanya musyawarah tersebut dan kemudian bertawakal kepada Allah atas hasil musyawarah yang telah ditetapkan, maka Allah menolong kaum muslimin, Nabi dan para sahabat yang ada di Madinah, berkumpul tidak sampai, ya, dihancurkan oleh orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala memporak-porandakan mereka dengan mengutus angin yang kencang. Ya, sehingga kemah-kemah mereka, kuda-kuda mereka berlari. Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Dari apa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, wasyawirhum fi ba'dil amr, dan engkau wahai Nabi ajaklah mereka para sahabat bermusyawarah pada sebagian perkara, barakallahu fikum, ini menunjukkan Nabi saja beliau diperintah untuk bermusyawarah dengan para sahabat, famin babi aula al-muslimun fi hajati ilal masyurah mimma bainahum, maka lebih-lebih lagi bagi kaum muslimin selain para sahabat dan sampai sekarang sampai menjelang hari kiamat, lebih-lebih lagi diwajibkan mereka itu untuk bermusyawarah dengan saudara-saudaranya pada kebutuhan yang berkembang sangat mendesak dan pada sebagian perkara, tidak semua perkara. Kemudian kata para ulama, apabila seseorang mendapati kesulitan, maka wajib, ya, seseorang untuk mengajak saudaranya bermusyawarah. Barakallahu, setidaknya bertanya tentang hukum ini, hukum itu. Dan bermusyawarah anggota atau peserta musyawarah dipersyaratkan orangnya adalah adil. Adil itu adalah orang yang soleh, walaupun hanya nampak pada luarnya saja yang soleh, namun tidak atau tidak diketahui ada kejelekan, penyimpangan akidah. Namun secara nampak dia adalah orang soleh, maka boleh diajak untuk bermusyawarah. Dan dengan bermusyawarah berkumpul, maka ketika itu pendapat yang terbaik bisa diambil dan pendapat yang lebih mementingkan tujuan tertentu, tujuan pribadinya, ya, maka harus tunduk dengan hasil musyawarah yang menjadi kesepakatan bersama. Barokah. Maka kalau bermusyawarah, ya, ketika ada ide-ide yang lebih mementingkan tujuan tertentu, urusan tertentu, keinginan pribadinya, maka berhukum dia harus meninggalkannya. Kemudian hadis yang berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas, telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas qala, beliau berkata, haddatsana Hammad ibnu Zaid, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid An-Suri, dari Al-Imam As-Suri Anil Hasan, dari Al-Imam Al-Hasan qala, beliau berkata, wallahi mastasyara qaumun qat illa huduli afdali ma bihadratihi thumma tala wa amruhum syura bainahum. Surat Asy-Syura ayat ke-38. Yang wa amruhum syura bainahum. Barakallahu. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia menyatakan, demi Allah, tidaklah sebuah kaum bermusyawarah melainkan mereka akan diberi petunjuk berupa keutamaan fadilah, ya, yang melebihi semata-mata kehadiran mereka dalam musyawarah. Kemudian beliau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri membaca firman Allah surat Asy-Syura ayat ke-38, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka, ya, urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, ya, dan urusan mereka bisa diputuskan dengan bermusyawarah di antara mereka. Pada ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah barakatuh, padanya ada faedah yang bisa diambil. Faedah yang pertama, perintah untuk Rasul, untuk Nabi alaihi salatu wassalam, untuk mengajak musyawarah para sahabat fi ba'dil umur, pada sebagian perkara. Pada surat Asy-Syura ayat ke-38. Wa amruhum syura bainahum. Ya. Kenapa, Pak? Kalau surat Ali Imran itu wasawirhum fil amri. Kalau dalam qiraahnya Ibnu Abbas, fi ba'dil amri, wasawirhum fi ba'dil amri, ada ba'di. Al-Imran ayat ke-159, wasawirhum fil amri fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Dan hendaknya engkau Nabi mengajak musyawarah mereka dalam sebuah urusan. Maka apabila engkau telah berazam untuk menjalankan hasil musyawarah tersebut, maka bertawakkallah kepada Allah. Surat Ali Imran ayat ke-159. Namun pada qiraahnya, ucapannya Ibnu Abbas, ada sebagian tambahan fi ba'dil amr, pada sebagian urusan. Barakallahu. Kemudian faedah yang kedua, pada ucapannya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, hasun ala iltisharati fil umur wal mu'amalat lima fil iltisharati min fawa'id amimah. Anjuran untuk bermusyawarah pada sebuah urusan dan pada muamalah-muamalah yang dibutuhkan untuk bermusyawarah, seperti jual beli, ya, seperti muamalah berapa itu terkait pekerjaan, dan muamalah yang membutuhkan musyawarah, barakallahu'alaikum, yang mana hal tersebut menumbuhkan faedah yang besar. Faedahnya apa? Faedahnya adalah supaya kaum muslimin bersatu dengan bermusyawarah. Ya, terkadang ide cemerlang itu keluar muncul bukan dari orang yang paling pintar, tapi orang biasa. Terkadang muncul bukan dari orang yang terpandang, tapi rakyat biasa. Barakallahu, maka dengan bermusyawarah akan memunculkan fawaid amimah, banyak faedah yang besar. Kemudian faedah yang berikutnya, nasihatul lil muslimin bi ayyatashawaru bainahum fi umurihi. Nasihat bagi kaum muslimin supaya mereka bermusyawarah di antara mereka pada urusan-urusan mereka. Hatta la yubrimu amran min ghairi ayyatashawaru fihi. Sehingga jangan sampai ya mereka menetapkan sebuah perkara tanpa bermusyawarah terlebih dahulu. Ya, jangan sampai kemudian menetapkan perkara musyawarah, menyimpulkan sendiri tanpa ada musyawarah. Ya, menetapkan sebuah keputusan, sebuah tindakan tanpa adanya musyawarah, padahal ketika itu sangat dibutuhkan untuk musyawarah. Kemudian faedah yang terakhir, barakallahu'alaikum, ya, faedah yang terakhir, bahwasanya musyawarah merupakan ciri orang yang beriman, bukan menunjukkan orang kafir berarti beriman karena mereka juga bermusyawarah. Tidak. Musyawarah adalah amalan yang disyariatkan, bahkan wajib, namun pada sebagian perkara, bukan pada semua perkara harus dimusyawarahkan, pada sebagian yang pada bagian tersebut barakallahu dibutuhkan untuk bermusyawarah. Nah, bermusyawarah ini merupakan ya ciri-ciri orang yang beriman. Kalau kita lihat surat Asy-Syura ayat ke ya 36, 37, 38, amalan musyawarah ini digandengkan dengan amalan-amalan soleh yang merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-36 Allah berfirman, "Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya maka sesuatu yang diberikan kepadamu, kepada kalian, itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Wa ma indallahi khairun wa abqa lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Namun apa yang ada di sisi Allah berupa pahala, ya surga, itu jauh lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan yang bertawakal hanya kepada Allah. Berarti ciri orang yang beriman adalah bertawakal kepada Allah. Kemudian walladzina yajtanibuna kaba'irul itsmi wal fawahish, dan bagi mereka-mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, ya, maka akan mendapatkan pahala yang baik dan kekal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ma ghadibu hum yafrihun hum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, mungkin ada yang menyulut kemarahan, hum yaghfirun, mereka memberi maaf. Ciri orang yang beriman adalah memaafkan orang lain pada urusan pribadi. Boleh urusan pribadi mendiamkan saudaranya hanya 3 hari. Lebih dari 3 hari, maka haram hukumnya. Namun memaafkan urusan pribadi itu jauh lebih baik dan akan mendapatkan berapa hukum pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tajabu li rabbihim wa aqamu shalah, dan yang akan mendapatkan pahala yang baik dan kekal adalah orang-orang yang menerima seruan Rabb-nya, menerima menjalankan perintah Rabb-nya, wa aqamu shalah, dan mereka mendirikan salat, wa amruhum syura bainahum mimma razaqnahum yunfiqun, dan ya urusan mereka kaum muslimin itu diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Nah, ini menunjukkan di antara amalan soleh adalah bermusyawarah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan di antara ciri orang yang beriman adalah menafkahkan, mensedekahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semuanya, sebagian rezeki, yang sedekah baik yang wajib maupun yang berhukum tidak wajib. Yang wajib ya seperti zakat fitri, zakat mal, ya, atau zakat pertanian. Adapun yang sifatnya sunnah tidak wajib, ya, apa yang keluar dari keikhlasan kita, ya, so, ya, mungkin ini yang bisa disampaikan pada kajian kita sore hari ini, dan insya Allah barakallahu akan dilanjutkan pada bab yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.